Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-taqiyatu sadisatu wal khamsuna kitab yang ke-56 man ghayra manara al-ardi, orang yang mengubah tanda patok, tanda batas tanah. Orang yang mengubah batas tanah lu'ina fi hadis Ali radhiyallahu anhu, telah orang yang dilaknat sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian dari Al-Ikrimah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man dhabaha li ghayrillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man khayyara takhawwum al-ardi. Allah melaknat orang yang mengubah atas tanah. La'anallahu man kammaha al-a'ma 'ala al-sabil. Dan Allah melaknat orang yang membutakan orang buta dari jalan. Ketika ada orang buta yang mau pergi ke satu tempat, pergi ke satu tempat malah disesatkan, bukannya ditolong, ditunjukkan, namun malah disesatkan. La'anallahu man sabta walidayhi. Muka Allah melaknat orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. La'anallahu man amila amalan kaumirudin. Dan muka Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu Humu. Dikatakan oleh Imam Ahmad. Dan riwayat yang lain itu dalam riwayat Abdul Aziz At-Tirmidzi terdapat tambahan la'anallahu man waqa'a 'ala tahimatin. Allah melaknat orang yang menyetubui binatang. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kata Syekh Muslimin rahimahullah ta'ala, terdapat perbedaan antara laknat untuk orang tertentu dan laknat yang bersifat umum. Dibolehkan melaknat pelaku maksiat, namun dalam bentuk laknat umum, yaitu tidak khusus pada person tertentu. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya laknat dalam bentuk umum terdapat dalil berupa ayat Quran dan hadis Nabi. Di antaranya adalah firman Allah, ala laknatullahi ala zalimi. Ingat, laknat Allah itu untuk orang-orang yang zalim. Fa'adzana mu'adzirun bainahum Allah la'natullahi 'ala dhalimin. Maka ada orang yang memberikan pengumuman di tengah-tengah mereka, bahwasanya laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Maka dalam ayat-ayat ini, maka ayat yang jelas bolehnya melaknat dalam bentuk umum. Tidak ditujukan pada person tertentu. Maka berdasarkan hal ini, maka dibolehkan kita katakan untuk mengatakan ya Allah laknatnya orang-orang yang zalim dalam bentuk umum. Karena laknat ini tidaklah mencakup person tertentu, namun mencakup semua orang yang zalim. Kemudian dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat perempuan yang menyambung abun dan perempuan yang minta agar rambutnya disambungkan. Inilah yang satu hal yang sering dilakukan oleh perempuan. Ada wasilah itu yang menyambungkan rambut dengan rambut yang lain sehingga nampaklah rambutnya dengan rambut yang banyak, seakan-akan panjang atau seakan-akan tebal, seakan-akan muntazir, ya tebal. Sedangkan tausilah adalah perempuan yang minta agar rambutnya disambung dengan rambut yang lain. Maka dua jenis perempuan ini dilaknat oleh lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegawai salon yang menyambungkan rambut dan perempuan yang datang ke salon tersebut dan minta agar rambutnya disambung. Akan tetapi seandainya kita melihat seorang perempuan tertentu menyambung rambut, dan perempuan tertentu yang minta agar rambut kepalanya disambung dengan rambut yang lain, maka tidak boleh kita melaknat perempuan tertentu ini. Ini adalah suatu hal yang tidak dibolehkan. Contoh yang lain adalah kita boleh memastikan bahwa setiap orang yang terbunuh sebagai syahid maka jadi surga. Demikian kita katakan dalam bentuk umum. Akan tetapi seandainya ada orang yang terbunuh di medan perang, di medan jihad, fisabilillah, tidak boleh kita tegaskan bahwasanya orang ini syahid. Atau kita katakan dia fil jannah, karena jika kita menetapkan dia adalah di surga, maka ini statusnya lain. Beda dengan kita katakan semua orang mesti syahid di surga. Maka demikian pula laknat muayyan, melaknat orang tertentu, itu beda dengan laknat dalam bentuk umum. Dalil yang lain yang menunjukkan bolehnya laknat dalam bentuk umum, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man ghayyara manar al-ardh. Allah melaknat orang yang mengubah atas tanah. Manar al-ardh maknanya adalah hudud, batas tanah. Dan ini berkaitan dengan satu tetangga dengan tetangga yang lain. Jika seorang yang punya jarum fil ardi, punya tetangga tanah, dia punya tanah, dan maka tanah tetangganya adalah tetangga dengan tanah, lalu dia mengubah batas tanah antara dia dan tetangganya, dia masukkan sedikit dari tanah tetangganya ke tanahnya. Maka orang semakin adalah orang yang terlaknat melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang akan perbuatan ini mendapatkan hukuman di samping dilaknat waliyadzubillah. Yang kedua, dia akan diberi beban pada hari kiamat, yaitu diperintahkan untuk membawa tanah tetangganya yang dia masukkan ke tanahnya. Dan Allah paksa, Allah akan bebani dia supaya membawa tanah tersebut di lehernya. Dan ini sampai ke dilapis tanah. Bagaimana dalam hadis yang lain, manittata'an syibran minal ardi zulman, siapa yang mengambil satu jengkal tanah milik orang lain secara zalim, tuwiqahu yaumil qiyamah min sabil ardi, maka dia akan dikalungkan tanah tersebut sampai 7 lapisnya pada siang nanti. Nas'alullah al-afiyah. Dan wa na'udzu billahi min syarri wal 'ar. Kita minta perlindungan dari Allah dari kehinaan dan dipermalukan. Jika seorang itu datang pada kiamat bainal 'alam, dia depan seluruh makhluk, lalu dia digantungkan di lehernya, dia di tanah tetangganya, dia masukkan pada tanahnya, itu sampai ke dilapis tanah, maka jelas ini satu hal yang sangat-sangat memalukan. Maka semua orang akan tahu bulan ini dulu di dunia dia jauh ke tanah milik orang. Maka semua orang akan lihat karena dia sendirian ya, dia dan teman-temannya ya gendong yang dikalungi tanah. Maka semua makhluk jin dan manusia tahu orang ini apa perbuatan orang ini. Ini adalah satu kehinaan dan satu hal yang sangat-sangat memalukan. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maka jika seorang berkata kepada orang tuanya sendiri, bapak atau ibunya, semoga Allah melaknatmu atau alaika laknatullah untuk melaknat Allah, maka orang ini berhak untuk mendapatkan anak Allah Subhanahu wa taala. Karena hak orang tua yang jadi kewajiban anak adalah al-bir wa ihsan. Itu al-bir ya. Adalah kita berbuat baik kepadanya dan berbuat kepadanya. Walinil qaul, dan kita berkata yang lembut padanya. Kok malah anak ini malah melaknat orang tuanya? Maka orang ini berhak untuk mendapatkan laknat. La'anallahu man la'ana walidayhi. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat dan mencaci maki orang tuanya. Maka kita boleh mengatakan ya Allah laknatlah orang yang melaknat orang tuanya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat tukang gambar. Maka boleh kita katakan dalam bentuk umum ya Allah laknatlah semua penggambar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat tukang gambar. Dan hadis-hadis yang lain yang di sana membedakan antara laknat dalam bentuk umum dan laknat untuk person tertentu. Karena laknat dalam bentuk umum maka dia tidak ditujukan pada person tertentu. Sedangkan laknat dalam bentuk khusus adalah laknat yang ditujukan pada person tertentu. Maka kesimpulan menurut ini, maka melaknat person tertentu hukumnya adalah haram dan tidak dibolehkan. Ataupun melaknat dalam bentuk umum berarti melaknat perbuatan dan sifat, maka hukumnya adalah tidak melaknat. Kemudian tentang makna semoga Allah melaknat orang yang mengubah kata tanah, makanya ada dua kemungkinan makna. Yang pertama, ini adalah kalimat cerita, sehingga artinya ini bukan doa atau kalimat cerita. Yaitu Nabi memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah dan orang yang mengubah tata tanah. Kemudian kemungkinan yang kedua, ini adalah kalimat insya, bukan kalimat cerita. Namun bentuknya saja kalimat cerita. Sehingga maknanya adalah semoga Allah melaknat. Semoga Allah melaknat orang yang menyembah selain Allah. Mana yang lebih pandas maknanya? Jawabannya adalah kalimat cerita. Karena kalau maknanya adalah doa, maka boleh jadi dikabulkan dan boleh jadi tidak dikabulkan. Kalau kalimatnya adalah maknanya adalah kalimat cerita, maka jelas kalimat sebuah kepastian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang mencaci maki orang tuanya. Jadi maksud orang tua di sini mencakup bapak, ibu dan seterusnya ke atas. karena kakek itu statusnya adalah bapak. Bagaimana anaknya anak, statusnya adalah anak. Maka kakek statusnya adalah bapak dalam wajib, yaitu wajib untuk dihormati li usulihi, karena dia adalah usul kita dalam nasab, menjadi sebab lahirnya kita dan adanya kita di dunia ini. Dan masalah melaknat dan mencaci maki orang tua adalah bukanlah masalah harta, namun masalah hak. Dan melaknat yang di bawah itu lebih berat hukumnya daripada melaknat yang atas. Melaknat bapak itu dosanya lebih besar daripada melaknat kakek. Kenapa? Karena bapak lebih berhak, memiliki hak untuk bakti yang lebih tinggi daripada kakek. Maka melaknat dan melaknatnya adalah bertolak belakang dengan albir, dengan kewajiban untuk berbakti kepadanya. Melaknat bapak itu dosanya lebih berat daripada melaknat kakek. Mencaci maki bapak sendiri lebih berat dosanya daripada melaknat mencaci maki kakek ini. Man la'ana walidayhi, kata Nabi, Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Apa makna laknat di sini? Sabbahuma wa syatamahuma, mencela dan mencaci maki orang tuanya. Karena laknat dari manusia, laknat manusia pada sesama manusia artinya adalah mencela dan mencaci maki. Dan kalau maknanya jatuh, semoga Allah melaknatmu, maka telah dan Allah artinya dijauhkan dari rahmat. Maka jika kita mencaci maki dan mencela seseorang, maka berarti kita telah melaknat. Dan perbuatan semacam ini dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain disebutkan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ada seorang anak melaknat dan mencaci maki dua orang tuanya sendiri? Maka Nabi jelaskan, dia mencaci maki bapak temannya, lalu temannya mencaci maki bapaknya. Dia mencaci maki ibu temannya, lalu temannya mencaci maki ibunya. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama fikih mengatakan menetapkan kaidah bahasanya penyebab itu sama persis dengan mubasyir, pelaku langsung dalam dosanya. Dosa penyebab itu sama persis dengan dosa pelaku langsung. Karena orang yang jadi sebab ayahnya dicaci maki, itu hukumnya sebagaimana mencaci maki ayahnya sendiri. Orang yang jadi sebab ibunya dicaci maki, maka dosanya sebagaimana mencaci maki ibu sendiri. Maka penyebab itu statusnya dosanya sebagaimana pelaku langsung. Namun ini adalah dalam dosa, sedangkan dalam doman, dalam kewajiban untuk ganti rugi, maka ada rincian yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi antara yang dilaknat adalah orang yang mengubah batas tanah, yaitu tanda yang membedakan antara tanah bulan dan tanah bulan, dan patok yang membatasi antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Maka siapa yang mengubah batas patok tanah karena secara zalim, fawmalun, maka dia adalah orang yang terlaknat. Dan betapa banyaknya orang yang mengubah batasan, lebih-lebih jika harga tanah ini tinggi. Tidak akan mereka mengetahui bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, karena siapa yang menerobos tanah milik orang lain secara zalim, maka dia akan dikalungi tanah yang dia terobos tersebut sampai dijilat di bumi. Artinya ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat besar. Dan di samping itu, di samping samping ini, di samping dia melakukan kekuatan yang besar, mendorong petanah milik orang lain dengan mengubah batas tapak tanah, maka sebenarnya dia telah mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan dia pun tidak tahu apakah dia bisa mengambil manfaat dari tanah tersebut di dunia, atau dia sudah mati sebelum bisa memanfaatkan tanah tersebut, atau kebisalat alih apatun, boleh jadi ada masalah yang menimpanya sehingga merusak, menggagalkan semua apa yang dia inginkan dan apa yang dia ambil. Dan kalau di tempat kita yang banyak semacam ini adalah di sawah. Sawah itu sebagian orang, sebagian petani melebarkan sawahnya dengan cara menggeser tanggul dengan batas ini tanah satu dengan tanah yang lain adalah tanggul. Maka digeser tanggulnya, dipindahkan, digeser ke agak menjauh, misalnya perbatasan antara tanah ini, tanah si A dengan tanah si B. Di sini ada tanggul, ada jalan tanah, maka jalan tanahnya digeser selatan, dikit-dikit, besok dikit, besok dikit. Maka sama persis, maka bisa terjadi dengan apa yang dikatakan, cuma ambil sejengkal, ambil sejengkal. Gimana orang kok nyerobot tanah orang satu jengkal? Ini kalau mengetahui apa yang terjadi di sebagian para petani, ini bisa saja cuma dapat setengah jengkal, pertama setengah jengkal, besok lagi ditambahin lagi, geser lagi, dapat satu jengkal. Cuma yang dilatakan dari sini sampai sana satu jengkal, geser satu jengkal. Maka ini mengubah batas tanah. Kemudian terhadap berikutnya itu enggak nyambung dengan ini, masalah masuk surga karena lalat, dan masuk neraka karena lalat. Kalau kita langsung ke bawahnya, falhasil, maka ringkasnya hadis ini dalil bahasanya mengubah batas tanah adalah termasuk dosa besar. Oleh karena itu Nabi sejajarkan dengan syirik, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Dan Nabi sejajarkan dengan ukuk, durhaka dengan orang tua, yaitu mencaci maki orang tua. Dan Nabi sejajarkan dengan ihdas, dengan melakukan kebid'ahan atau kejahatan. Dan ini menunjukkan bahwasanya mengubah batas tanah adalah perkara besar. Dan wajib atas setiap orang untuk mewaspadainya dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjumus ke dalamnya. Kemudian dosa besar yang ke-57 adalah sabu akabir sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mencaci para sahabat-sahabat senior radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita sahabat yang masuk Islam belakangan itu mencaci maki sahabat yang masuk Islam duluan, itu adalah dosa besar. Gimana kalau bukan sahabatnya si sahabat? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan peperangan kepadanya. Dia telah kufur. Dan di antara bentuk menyakiti kekasih Allah dan kekasih dan para sahabat adalah jelas para kekasih Allah, seluruh mereka. Bahkan mereka adalah pemimpin para kekasih Allah. maka mencaci maki mereka berarti memusuhi mereka, dan ini berarti mendapatkan peperangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kepada Khalid bin Walid, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khalid bin Walid, "La tasubbu ashabi walladhi nafsu falladhi walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasibahu." Nabi katakan kepada Khalid bin Walid, ketika dia punya masalah dengan Abdurrahman bin Auf, lalu mencela Abdurrahman bin Auf, maka Nabi katakan pada Khalid, dan Khalid janganlah engkau jadi mati para sahabatku. Maka demi Allah dan yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya, seandainya salah satu dari kalian, yaitu orang-orang yang semisal Khalid masuk Islamnya, terimpak misal Uhud, semisal Gunung Uhud, dahatan terutama, maka lakum ahmudja ahadihim, maka tidak setara dengan infak satu mutnya mereka, itu Abdurrahman bin Auf dan orang-orang yang semisal dengannya, bahkan tidak setara dengan setengah mutnya Abdurrahman bin Auf dan teman-teman mutarakun alaih. Jadi kalau Bukhari dan Muslim, perhatikan hadis ini, Nabi katakan, Nabi sampaikan kepada Khalid bin Walid yang masuk Islam belakangan atau agak belakangan, ketika dia mencela Abdurrahman bin Auf yang masuk Islam sebelum Nabi hijrah, masuk asal awal-awal orang yang masuk Islam, maka Nabi katakan hadis ini. Ini Khalid kepada Abdurrahman bin Auf. Gimana dengan orang yang tidak bisa kita bandingkan dengan Khalid bin Walid? Tidak ada apa-apa dengan Khalid bin Walid. Dan lau angka pa'ahadukum nisla uhudir data, ini ditujukan kepada Khalid. Seandainya Khalid itu berimpak emas sejak Gunung Uhud, itu tidak sebanding dengan satu mut atau setengah mutnya infak Abdurrahman bin Auf. Ini untuk Khalid, bagaimana dengan orang yang tidak bisa dibandingkan dengan yang tidak ada apa-apanya dengan Khalid ibn al-Walid. Dan tentang mabala wa muda'ati malana sifahu, ini ada dua penjelasan ulama tentang maknanya. Yang pertama saya mengatakan satu mut di sini adalah satu mut emas, karena tadi bicara tentang satu gunung emas, satu gunung Uhud emas, maka berarti satu mut di sini atau setengah mut di sini adalah setengah mut emas. Setengah mut artinya penuh lapak tanah. Alasannya karena konteks depannya adalah bicara tentang Gunung Uhud, besar Gunung Uhud, emas besar Gunung Uhud. Dan penjelasan yang kedua, jadi maksud satu mod atau setengah mod di sini adalah bukan emas, karena emas itu tidak ditakar, tidak ada emas satu mod, tidak ada emas setengah mod itu tidak ada. Emas satu liter tidak ada, emas satu liter. Emas tidak dulu sampai sekarang tidak ditata. Mut itu takaran, emas itu ditimbang. Oleh karena itu, menurut penjelasan yang kedua ini, maka satu mut dan setengah mut di sini adalah bahan makanan, alias satu liternya gandum. Maka seandainya Khalid bin Walid itu berinfak emas besar Uhud, sama Abdurrahman bin Auf cuma infak gandum penuh telapak satu telapak tangan, maka kata Nabi masih berat infaknya Abdurrahman bin Auf. Padahal ini gandum itu emas. itu segunung Uhud, satu gunung besar, ini cuma penuh satu telapak tangan. Dan jika itu antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf, gimana dengan orang yang tidak ada apa-apanya dengan Khalid bin Walid? Waqalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, umiru bil istighfar li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasabbuhum. Mereka itu diperintahkan untuk memohonkan ampun untuk para sahabat Nabi, namun mereka malah mencaci maki sahabat Nabi. Diriatkan oleh Muslim. Dan diriatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man sabba ashabi fa'ali la'natullahi. Siapa yang mencela sahabatku, maka untuknya laknat Allah Subhanahu wa taala. Diriatkan oleh Ibnu Abi Asim. Waqala Ali radhiyallahu anhu dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Walladzi falaqal habbata wa qara'an nizmata." Demi zat yang membelah biji. Qara'an nizmata dan menciptakan nyawa, menciptakan jiwa. Wa innahu la ahdun nabi sallallahu alaihi wasallam al ummi ilayya. Dan sebenarnya inilah perjanjian Nabi untukku, Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, kepadaku. La yuhibbuni illa mu'minun. Nabi mengatakan, menjanjikan untukku, bahasa kita dalam mencintai aku, yaitu Ali, illa mu'minun, kecuali orang yang beriman. Wala yubudduni illa munafiqun, dan di dalam membenciku kecuali orang munafik. Ketika Muslim. Jadi maksud Allah di falakal hatta yang membelah biji adalah yang menyebabkan biji ini tumbuh, karena biji itu satu biji kemudian nanti akan tumbuh tunas. Ketika dia mau tumbuh, maka nanti akan muncul tunas, dan tunas itu membelah biji. Maka demi zat yang membelah biji dan menciptakan nyawa, Nabi mengatakan pada Ali, wahai Ali, di dalam mencintaimu kecuali mukmin, dan di dalam mencintaimu kecuali munafik. Kata Az-Zahabi, fa idza kana hadza qala sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Ali fa sadiq fil aula wa ahqa. Jika demikian yang Nabi katakan untuk sahabat Ali bin Abi Thalib, maka Abu Bakar As-Siddiq itu lebih-lebih lagi, lebih layak dan lebih berhak, karena li'anna afdalul khalqi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah makhluk yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta Ali sebagai tanda iman, maka cinta Abu Bakar tentu lebih dari. Membenci Ali sebagai tanda nifaq, tanda munafik, maka membenci Abu Bakar lebih lagi. Wa madzhab Umar wa Ali radhiyallahu anhuma anna man faddala ala siddiqi ahadan fa inna yujtiladu haddal muhtari. Dan madzhab dan pendapatnya Umar dan Ali radhiyallahu anhuma, barang siapa yang mengunggulkan seseorang di atas Abu Bakar As-Siddiq, maka orang ini berhak untuk yujilat dicambuk sebagaimana hukuman had untuk al-muftari, untuk orang melakukan qadha, untuk orang melakukan kedustaan, menuduh orang baik-baik dan tuduhan zina, yaitu 80 kali cambukan. Buktinya diriwayatkan oleh Syu'bah dari Husain dari Abdurrahman bin Abi Layla, bahasanya Al-Jarud ibn Ma'ali Al-Abadi mengatakan, Abu Bakar khairun min Umar, Abu Bakar lebih baik daripada Umar, lalu ada orang lain mengatakan tidak, Umar khairun min Abi Bakr, Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Lalu sampailah hal ini ke telinga Umar. Maka Umar memanggil orang yang mengatakan bahwasanya Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Diapakan? Fadarabahu bidirah hatta sarra fi rijlaihi. Maka oleh Umar dipukuli bidirah dengan cambuk sampai bengkak-bengkak dua kakinya. Waqal, sambil Umar katakan kepada orang ini, in Abu Bakrin sayyidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahyaran nasi fi kada wa kada. Dan Abu Bakar adalah manusia yang terbaik dalam masalah ini dan masalah itu. Man qala ghaira dzalika wajib alaihi haddul muftari. Siapa yang mengatakan berkata yang beda dengan hal ini tidak sebagaimana di atas, maka wajib untuknya mendapatkan hukuman had. Orang yang membuat kedustaan itu orang yang duduk perempuan baik-baik dan tuduhan zina itu 80 kali cambukan. Kemudian dari Al-Qamah, dia mengatakan, aku mendengar Ali mengatakan, balaghani anna qauman yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar, man qala syai'an min hadza fa muftarin alaihi ma'alil muftari. Ali bin Abi Thalib mengatakan, telah sampai berita kepadaku ada sejumlah orang yang menganggap aku lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Siapa yang berani mengatakan hal tersebut, maka dia orang yang membuat kedustaan. Maka untuknya hukuman untuk orang yang melakukan kedustaan. Diatkan oleh Imam Ahmad. Itu untuknya 80 kali jamuah. Kemudian dalam riwayat yang lain, Ali radhiyallahu anhu mengatakan, la utiya bi rajulin fadlani ala Abu Bakr wa Umar illa jalattuhu haddal muftari. Tidaklah didatangkan kepadaku seorang yang menganggap aku lebih unggul daripada Abu Bakar dan Umar kecuali akan aku cambuk dia sebagaimana hukuman had untuk orang yang berkedustaan, yaitu 80 kali cambukan. Dia telah diperhatikan. Maka berdasarkan riwayat yang ini, maka tadi dikatakan oleh Zahabi, mazhabnya Abu Bakar dan Umar, siapa yang lebih mengunggulkan seseorang, mengatakan ada seseorang yang lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman cambuk 80 kali cambukan. Maka ini menunjukkan dustanya pengakuan orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan bahasanya mereka adalah orang yang mengikuti Ali. Mereka adalah Syiatu Ali, mereka namakan diri mereka Syiah, yaitu Syiatu Ali, yaitu golongan Ali, yaitu pengikut Ali, padahal mereka sama sekali tidak mengikuti Ali. Dan ini mereka mengikuti Ali, maka mereka semua berhak untuk dicambuk 80 kali cambukan. Karena tata, bukan hanya mereka katakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, bahkan mereka katakan Abu Bakar dan Umar adalah dua tokohnya Quraisy. Mereka gelar yang bakal terkenal dengan sunamai Quraisy, dua sunamnya Quraisy. Maka ini lebih dari sekedar hukuman untuk orang yang mengatakan Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Maka pengakuan mereka Syiah adalah dusta. Mereka bukanlah Syiatu Ali, mereka bukanlah pengikut Ali, bahkan mereka adalah orang yang menghina Ali, dan mereka orang yang menyisi Ali. Rasulullah anhu. Maka nama yang tepat untuk mereka adalah bukan Syiah, karena mereka dusta dalam pengakuan mereka sebagai Syiah. Sebagai Syiatu Ali itu adalah kedustaan. Maka mereka adalah Rafidhah, orang yang menolak kebenaran, orang yang menolak keabsahan pemerintahan kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, dan orang yang menolak dalil yang sangat jelas tentang masalah ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan pada saudaranya hey, orang kafir, maka salah satu di antara keduanya akan pulang membawa hal itu. Membawa tuduhan kafir tersebut. Ini ancaman Nabi untuk orang yang memberikan tuduhan kafir untuk sesama orang. Dengan orang biasa, gimana jika tuduhan kafir itu dialamatkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika manusia biasa, itu saja Nabi katakan demikian, faqad ba'a biha ahaduhuma, gimana jika tuduhan kafir ini kepada sahabat Nabi, maka orang yang menuduhnya asli kafir. Orang yang menuduhnya asli kafir. Kalau untuk orang yang orang biasa, maka faqad ba'a biha ahaduhuma artinya adalah kembali kepadanya dosa menuduh kafir pada saudaranya. Nah, jika dia, yang dia katakan kafir adalah sahabat Nabi, apalagi Abu Bakar atau Umar, maka bukan dosa tuduhan kafir, namun kafirlah orangnya. Karena berarti dia mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran yang menyatakan Allah meridhai para sahabat dan berbagai dalil yang menunjukkan ujian terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akul, maka aku katakan, ya, Zahabi mengatakan, man qala li Abi Bakrin wa dunahu ya kafir, siapa yang berani menuduh kafir kepada Abu Bakar dan para sahabat yang lain, dan para sahabat yang derajatnya di bawah Abu Bakar, faqad ba'al qa'il bil kufri huna qat'an, maka qat'an secara pasti orang yang mengatakannya itu ba'a kembali dengan kekufuran, maka secara pasti dia adalah kafir. Li'anna Allah qad radiya 'anil sabiqin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridha terhadap para sahabat yang terdahulu. Mereka orang-orang tertulis dalam Islam, dalam firman Allah di surat Taubah ayat 100, wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Maka orang-orang yang tertulis dan pertama kali masuk Islam yaitu muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti mereka dalam semua aspek Islam, maka Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Baman sabaha ula'i faqabba razallahu ta'ala bin muharabati, dan siapa yang mencaci maki mereka para sahabat, maka dia telah terang-terangan memerangi Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia telah mencaci para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Balman sabal muslimina wa adahum wa astarahum faqad qaddamna anna dhalika minal kabair. Bahkan orang yang mencaci maki dan mencela kaum muslimin, mencakiti menyakiti kaum muslimin dan menghinakan sesama muslim, maka telah kami jelaskan kalau itu adalah termasuk dosa besar. Famadhannu biman sabba afdhalal khalqi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pemagalalah bagaimana dengan orang yang mencaci maki afdhalul khalqi, makhluk yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar. Lakinnahu la yakhludu bi dzalika finnar, akan tapi hal tersebut tidaklah menyebabkan orangnya kekal di neraka. Namun ini fitatil perlu dirinci. Ya, tidak ada alasan. Dia telah tahu menolak dari yang bukan keutamaan para sahabat, dan dia tetap menuduh Abu Bakar dengan tuduhan tentang kekafiran, maka tidaklah dilakukan dengan misal pembatal keislaman, yang mengeluarkan seorang dari Islam, sehingga jika mati tidak dalam keadaan demikian, maka kekal dalam neraka. Namun untuk orang awam, nyawa Rafidah, Syiah Rafidah, itu sudah ikut-ikutan dan terkenal subhatnya, ulama-ulama mereka dan mereka hidup di sana, maka ini yang mungkin kebodohan atau semacam itu jadi udur untuk mereka. Namun orang yang tahu, yaitu di antara ulama-ulama Rafidah, maka tidak ada udur-udur mereka. Ini bukan alasan untuk mereka. Kemudian besar-besar yang ke-58, Sabul Ansar Rabul Anhum Fir Jumlah, mencaci maki sahabat Ansar Fir Jumlah secara umum. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ayatul iman hukul Ansari, tanda iman adalah mencintai sahabat-sahabat Ansar, wa ayatul nifati hukul Ansari, dan tanda nifat, tanda orang munafik adalah membenci sahabat-sahabat Ansar. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yuhibbuhum illa mu'minun, tidak ada, tidaklah mencintai para sahabat Ansar kecuali mukmin, walaupun berhubung ilah munafikun, dan tidaklah membenci para sahabat-sahabat Ansar kecuali orang munafik. Oleh karena itu kata Syekh Muzaimin rahimahullah ta'ala, di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah hati mereka dan lisan mereka bersih dan celaan kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hati mereka tidak ada rasa benci, dengki, dan permusuhan dan kebencian, dan tidak suka dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lisan ahlu sunnah itu bebas dari segala ucapan yang tidak layak untuk para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati ahlu sunnah bersih dari itu semua, kebencian, permusuhan pada sahabat Nabi. Dan hati mereka penuh dengan rasa cinta, penghargaan dan penghormatan kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kedudukan mereka. Maka mereka ahlu sunnah mencintai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lebih mengunggulkan mereka dibandingkan seluruh makhluk. Karena mencintai para sahabat adalah bagian dari mencintai Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari mencintai Allah Azza wa Jal. Dan lisan ahlu sunnah penuh dengan pujian kepada para sahabat dan mendoakan ridha untuk para sahabat, mendoakan agar para sahabat dirahmati oleh Allah, diberi ampunan oleh Allah, dan semacamnya. Dan di antara kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum, bahasanya mereka adalah sebaik-baik manusia. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah bukan sebaik-baik manusia adalah generasi yaitu para sahabat, tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka yaitu tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang setelah mereka yaitu tabi'in. Dikatakan oleh Bukhari. Maka Nabi katakan bukan hanya sebaik-baik orang ini, umat ini, namun Nabi katakan sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Oleh karena itu tadi dikatakan oleh Syaikhul Taimin, yufadilunahum ala jami'il khalqi. Mereka katakan bahasanya para sahabat itu lebih mulia dari seluruh makhluk, itu seluruh manusia. Bukan hanya yang terbaik di antara umat Muhammad, namun yang terbaik di antara seluruh makhluk, terbaik dari seluruh manusia. Ataupun hadis yang bunyinya khairul quruni qarni, sebagian orang mengatakan menyebut di sini dengan khairul quruni qarni, maka di sini kata Syekh Al-Albani adalah lafaz yang semacam ini adalah la asla lahu. Sebagai orang yang menyebutkan hadis ini dengan lafaz khairul quruni qarni, ini adalah la asla lahu. Yang benar adalah khairun nasi atau khairu ummati atau khairu hadil ummah. Lafaz-lafaz yang ada. Dan sebenarnya para sahabat adalah penghubung antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Maka dari para sahabatlah umat Islam mendapatkan syariat, mengetahui syariat. Di samping mereka memiliki jasa yaitu futuhat, yaitu penaklukan berbagai negeri, perluasan dakwah Islam yang demikian luar biasa dan demikian luas. Dan sebenarnya mereka lah yang menyebarkan hal-hal yang mulia di tengah-tengah umat ini. Mereka lah yang mengajarkan pada kita kejujuran, menginginkan kebaikan pada orang lain, akhlak yang luhur, bagaimana adab yang tidak ditemukan pada manusia-manusia yang lain. Kalau mau tahu bagaimana kejujuran, bagaimana mengutamakan orang lain dan seterusnya, maka bisa kita lihat geografi para sahabat. Mereka lah yang mengajarkan pada kita bagaimana bersikap jujur, karena berkata jujur, karena berakhlak mulia dan seterusnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tazkiyah, memberikan rekomendasi tentang kehebatan para sahabat dalam sabdanya, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku, bagaimana hadisnya telah kita tadi telah kita bacakan. Maka demi Allah zat yang jiwa Muhammad atau jiwa ku ada di tangannya, seandainya kalian berinfak semisal gunung Uhud berupa emas, itu tidak sebanding dengan mudnya mereka, satu mudnya mereka atau setengah mudnya mereka. Dan satu mud adalah dua telapak tangan disatukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini kepada siapa? Khalid bin Walid. Ketika terjadi antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf, mahasal apa yang terjadi? Yaitu musyajarah, yaitu sengketa. Yang terjadi di Bani Khuzaimah, maka Nabi mengatakan pada Al-Khalid, Khalid bin Walid, la tasubu ashabi. Maka tiadalah dilakukan bahasanya Abdurrahman bin Auf dan semisalnya itu lebih afdal daripada Khalid bin Walid. Kenapa lebih afdal? Karena mereka-mereka yaitu Abdurrahman bin Auf dan kawan-kawan itu mendahului Khalid bin Walid untuk memeluk Islam. Kemudian tentang hukum mencaci maki sahabat, maka Syekh Utsaimin mengatakan dan tidak halal bagi seorang pun untuk mencaci maki para sahabat secara umum ataupun mencaci maki salah satu di antara para sahabat secara khusus. Siapa yang mencaci maki para sahabat dalam artian semua sahabat? Semua sahabat Nabi tidak ada yang mutu misalnya. Semuanya dikatakan demikian karena kafiran, maka orang yang mengatakan ini batal Islam. Bala syakka fi kufri man syakka fi kufri. Bahkan tidak dilakukan kafirnya orang yang meragukan kafirnya orang yang menjadi maksud semua para sahabat. Ini mencaci maki semua sahabat, maka ini pembatal Islam. Karena ini menciptakan ayat as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal anshar. Allah katakan Allah ridha terhadap semua sahabat, ini malah dia katakan semua sahabat jelek. Adapun jika yang kedua, jika mencaci maki sahabat ala sabil khusus person sahabat, maka dilihat al-ba'id motivatornya apa yang mendorong dia mencaci maki sahabat fulan A atau sahabat B. Boleh jadi karena berbagai hal, karena sisi sisi akhlaknya atau sisi agamanya. Baliki wahidin min dalika hukmuhu. Namun masing-masing motivasi maka perlu rincian. Masing-masing ada ketentuannya. Dan kalau mencaci maki para sahabat fil jumlah semua, maka ini pembatal keislaman. Jika kafir, maka dia caci dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kefasikan, atau dia caci dengan kemaksiatan? Nah, maka ini perlu dirinci. Dia caci dengan kekufuran, nah, maka ini adalah juga pembatal keislaman. Kemudian dosa besar yang ke-59 adalah man da'a ila dhalalatin, orang yang mengajak kepada kesesatan, atau orang yang merintis sunnatan sayyatan, tradisi yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ismi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia menanggung dosa semisal dosa-dosa semua orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Dicatat oleh Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sana sunatan sayyatan, siapa yang merintis sesuatu yang jelek yang diikuti oleh banyak orang, karena alihi surah, maka dia menanggung dosanya, wa wisu man amila biha, dan dosa orang yang beramal dengannya minta di setelahnya, min ghayri ayang kusam min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Keduanya dua jenis diajarkan oleh Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Padahal tadi Nabi mengatakan man da'a ila dhalalah. Maka orang yang mengajak kepada bid'ah itu termasuk dalam man da'a ila dhalalatin tan alihi minal ismi dan seterusnya. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan bid'ah adalah termasuk dhalalah. Jika bid'ah termasuk dhalalah, maka berlaku untuk orang yang mengajak kepada bid'ah hadis Nabi man da'a ila dhalalatin. Dalam lafaz yang lain Nabi katakan wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan itu di neraka. Maka siapa yang merintis dalam Islam kebiasaan yang baik, satu hal yang baik, maka untuknya pahala perbuatan tersebut dan pahala orang yang mengerjakannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Dia ada satu hadis yang sangat agung, sangat penting. Ya, di situ menunjukkan betapa semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang Nabi kepada umatnya sallallahu wasallamu alaihi. Maka pada saat para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari, di awal siang, tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang mayoritas mereka dari suku Mudar atau seluruh mereka dari suku Mudar, yang mereka ini mujtabi, animar, mereka ini berkemul kain dan memakai, membawa pedang, pedang terikat di pinggang-pinggang mereka. Artinya Nabi lihat orang ini tidaklah punya kain kecuali satu kain yang dia gunakan untuk menutupi auratnya, dan dia ikatkan satu kain itu ke pundaknya, ke lehernya. Dan bersama mereka pedang-pedang. Ini menunjukkan bahasanya mereka siap untuk diperintahkan untuk berangkat berjihad, padahal mereka cuma punya satu kain. Nabi lihat kelompok orang dari Mudar atau semua mereka dari Mudar datang ke masjid, dan nampak Nabi nampak mereka adalah orang-orang miskin, mau jihad kok enggak bawa tas isinya pakaian macam-macam, cuma bawa satu pakaian di badan, berarti enggak punya apa-apa. Ya, satu pakaian di badan, kalau satu dicuci gimana coba? Tapi mereka juga bawa pedang datang pada Nabi, bukan siap mereka kalau diperintahkan untuk berperang, untuk berjihad. Maka melihat hal ini tamakara, maka berubahlah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya taghayyara, berubah, fatalawana, kemudian berubahlah roman muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. karena dilihat mereka minal hajat, mereka pemiskin, padahal mereka dari suku Mudar, dan suku Mudar itu adalah termasuk kabilah Arab yang mulia dan suku besar. Namun kondisi mereka, kemiskinan mereka sampai dalam kondisi semacam ini sangat-sangat mengenaskan. Maka Nabi kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian keluar, dan Nabi perintahkan Bilal. Bilal pun beradzan, kemudian Nabi sholat. Setelah selesai sholat, Nabi berkhutbah. Maka Nabi memuji Allah sebagaimana kebiasaan Nabi. Kemudian Nabi membaca firman Allah di surat An-Nisa ayat yang pertama. Kemudian juga membaca surat Al-Hasr ayat yang ke-18. Ya ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan dalam setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan di hadirin untuk hari esok, yaitu akhirat. Bertakwalah, innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah khabir, mengetahui semua apa yang kalian lakukan. Apa beda khabir dengan alim? Khabir itu adalah alladzi ya'lamu bawatinal umur. Khabir itu adalah orang yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Kalau yang tersembunyi tahu, yang nampak tentu lebih tahu. Sedangkan kalau alim itu tidak memiliki makna sampai demikian. Maka khabir itu lebih khusus daripada alim. Setelah itu Nabi menyemangati para sahabat untuk bersedekah. Maka Nabi katakan, tidaklah seorang itu bersedekah meskipun cuma satu dinar, meskipun cuma satu dirham, mungkin hanya cuma dengan kainnya atau satu sok gandumnya atau satu sok kurmanya. Maka Nabi kemudian sampai katakannya meskipun setengah kurma. Satu biji kurma dibelah dua ya, satunya dimakan, satunya disedekah. Ayo sedekah. Lakukan sedekah dengan dinar, dirham, kain, satu sok. Satu sok itu empat muat. Dan para sahabat adalah manusia yang paling semangat untuk melakukan kebaikan, dan manusia yang paling cepat dalam kebaikan, dan yang paling sungguh-sungguh dalam musabaqah, berlomba dalam kebaikan. Maka keluarlah mereka begitu Nabi menyemangati untuk bersedekah, maka mereka bubar. Bukan bubar tak mau bersedekah. Nabi khutbah, dia dapat para sahabat memotivasi untuk bersedekah. Setelah diteramai malah bubar sahabat itu. Bubarnya sahabat dan bubarnya kita lain. Fakaraju, maka keluar mereka dari semua dari masjid. Kemana? Ke rumah-rumah mereka. Bubar, kosong masjid. Habis diteramai nanti. Zaman kita udah gak balik ini ya. Namun mereka pulang ke rumah-rumah mereka, fajar ulau balik lagi ke masjid, bisa dapat dengan doa sedekah-sedekah. Sampai datanglah, yang pertama kali datang adalah seorang bawa surah, satu wadah yang dia bawa dengan tangannya, yang hampir-hampir tangannya itu tidak kuat untuk membawanya. Bahkan tidak kuat membawanya, dan isinya adalah dirham, isinya adalah perak, dan diletakkan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah orang ini datang, dia pulang, kemudian datang membawa, maksudnya kemudian orang pada pulang, kemudian balik ke masjid dengan membawa sedekahnya masing-masing. Maka kemudian Jarir bin Abdullah pun melihat Kumain ada dua tumpuk makanan dan pakaian dan yang lainnya yang telah dikumpulkan di masjid. Maka wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tamarak, setelah berubah karena marak, karena sedih, dan berubah menjadi yata hal-hal bercahaya seakan-akan mudahaba, dia adalah wajah yang disepuh dengan emas. Artinya karena begitu berkilaunya wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan begitu bercahayanya dan gembiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi demikian gembira? Lima hal karena terjadi, karena Nabi lihat di hadapannya al-musabaqah, bagaimana para sahabat bersegera dalam kebaikan, bersegera untuk menutupi kebutuhan kaum muslimin yang lain yang miskin. Maka Nabi berkomentar, dengan sahabat yang membawa, yang pertama kali membawa yang bersedekah tadi, itu yang membawa dirham tadi. Maka Nabi komentar, man sanna fil islami sunatan hasanah falau ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayang kusam min ujurim syai'un. Siapa yang merintis amal yang baik dalam Islam, maka untuknya pahalanya dan pahala semua orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala-pahala mereka. Namun wamasanna fil islami sunatan sayiatan, siapa yang merintis amal yang buruk dalam Islam, kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang mempraktekannya. Min ghair ayang kus min auzarim syai'un, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit. Apa yang dimaksud merintis amal yang baik dalam Islam? Yang dimaksud merintis amal baik dalam Islam adalah memulai beramal dengan sunnah. Karena hadis ini dikatakan komentar untuk orang yang pertama kali datang bersedekah. Dan bukanlah maksudnya orang yang membuat-buat bid'ah dalam Islam. Karena orang yang membuat-buat bid'ah dalam Islam, maka bid'ah itu adalah suatu hal yang bukan bagian dari Islam, maka ini adalah tertolak dan satu hal yang, dan bukanlah satu hal yang baik. Akan tapi yang dimaksud membuat satu amal yang baik dalam Islam adalah menjadi orang yang pertama kali melakukan amal kebaikan yang diajarkan oleh Islam. Semacam orang ini yang datang, yang pertama kali datang bersedekah, padahal maka hal ini menunjukkan bahwa seseorang jika dia diberi taufik untuk merintis perbuatan yang baik dalam Islam, baik dia dengan bersegera melakukan amal kebaikan lebih dulu daripada yang lain, atau menghidupkan amal kebaikan setelah dimatikan, maka itulah yang dimaksudkan sanatul Islam sunatan hasanah. Maka kemudian bila katakan, maka kata Syekh Muzaimin, sunnah dalam, sunnah hasanah dalam Islam itu tiga macam. Dan sebelumnya, sedangkan sunnah sayyi'ah maknanya adalah bid'ah, karena bid'ah itu sayyi'ah, meskipun dianggap baik oleh orang yang menganggapnya baik, karena Nabi mengatakan semua bid'ah adalah dolalah. Sedangkan sunnah hasanah fahiyya ala naw'ain, maka itu ada dua macam. Sunnah hasanah ada dua macam, ada sunnah sayyi'ah, berarti ada tiga. Sunnah hasanahnya ada dua dan sunnah sayyi'ahnya satu, maka ada tiga sunnah dalam Islam. Sunnah hasanahnya ada tiga, yang pertama adalah satu amal tersebut adalah amal yang masru', amal yang disyariatkan, kemudian semua kemudian banyak orang yang meninggalkannya, kemudian diperbarui oleh orang yang memperbaruinya, dihidupkan lagi oleh orang yang menghidupkannya. Semisal salat tarawih di bulan Ramadan, di malam-malam Ramadan dipimpin satu imam, maka ini adalah satu hal yang disyariatkan, disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Karena di pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada awalnya salat tarawih itu dengan satu imam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya karena khawatir salat tarawih ini diwajibkan atas umatnya. Nah, karena ditinggalkan di akhir-akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga di masa Abu Bakar dan di awal-awal pemerintahan Umar. Kemudian Umar beranggapan, berpandangan alangkah baiknya semua orang yang salat tarawih itu dikumpulkan di belakang satu imam, dan ide ini dipraktekkan oleh Umar. Maka Umar dalam hal ini sanatul Islam itu sunatan hasanah, merintis kebiasaan yang baik dalam Islam, dalam pengertian dia menghidupkan sunnah yang ditinggalkan. Maka makna sunnah hatamah yang pertama adalah menghidupkan sunnah mahjuwah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ditinggalkan oleh banyak orang. Banyak orang meninggalkan tentang menata shaf yang baik dalam sholat berjamaah. Maka dan dirintis dan dihidupkan kembali oleh seseorang, maka dia ini telah melakukan sunnah hatam dalam Islam. Banyak orang yang meninggalkan khutbatul hajat di masjid sila, dan di masjid sekarang ini termasuk orang yang mungkin bisa kita katakan menghidupkan khutbatul hajat adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dengan kesulitan dia untuk menghidupkan hal ini, khutbatul hajat ini, maka khutbatul hajat yang tersebar dengan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka apa yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani menghidupkan khutbatul hajat, satu hal yang Nabi ajarkan untuk bantu mukaddimah khutbah dan yang lainnya dan sebagainya, maka ini adalah termasuk bagian dari sunnah hatamah. Karena meninggalkan, menghidupkan kembali sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan oleh banyak orang. Kemudian sunnah hatamah jenis yang kedua adalah seorang itu menjadi orang yang pertama kali bersegera melakukan amal yang disyariatkan. Semisal orang tadi, sahabat tadi, dialah orang yang pertama kali bersedekah, lalu orang banyak orang berturut-turut di belakangnya. Mereka mengikuti apa yang dia kerjakan. Maka di satu tempat misalnya, di satu masjid, orang pada diam semua, kemudian ada satu orang yang baca Quran, pertama kan baca Quran, nah, lihat kok ada orang baca Quran, akhirnya yang lain pada ambil Quran, kemudian baca Quran. Maka ini juga sunnah adalah orang yang bersegera, orang yang pertama kali melakukan kebaikan. Maka kesimpulannya, Nabi mengatakan orang yang Nabi memuji orang yang sana fil Islam sunatan hasanah, melakukan merintis kebiasaan yang baik, dan tidak ada kebiasaan yang baik kecuali yang ada dalilnya dari syariat. Maka untuknya pahalanya dan pahala orang yang melakukannya setelahnya. Nah, hadis ini dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang membuat bid'ah dalam agama Allah dengan satu hal yang tidak bukanlah merupakan bagian dari Islam. Maka mereka membuat zikir-zikir, membuat solat-solat yang tidak ada dalilnya. Lalu mereka mengatakan ini adalah sunnah hasanah. Maka komentar kita, bukan, ini adalah bid'ah dolalah. Dan sunnahnya adalah sayi'ah. Dan tidak ada dalam bid'ah satu hal yang baik. Akan tapi yang dimaksud sunnah hasanah dalam hadis adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan. Bagaimana nampak jelas dalam sebab Nabi mengatakan hadis tersebut. Atau yang kedua adalah orang yang menghidupkan sunnah setelah dimatikan dan ditinggalkan oleh banyak orang. Maka itulah orang yang mendapatkan pahala sunnah tersebut dan pahala orang-orang yang melakukannya. Maka dalam hadis ini terdapat tauhid motivasi untuk melakukan berbagai sunnah yang telah ditinggalkan, dimatikan dan ditinggalkan oleh banyak orang. Maka siapa yang menghidupkan sunnah hasanah atau sunnah yang ditinggalkan oleh banyak orang, maka tercatatlah bagi orang yang menghidupkan sunnah tersebut pahala amalnya dan pahala semua orang yang mengamalkan setelahnya. Dan dalam hadis ini terdapat peringatan keras dari sunnah sayyi'ah. Dan barang siapa yang merintis kebiasaan yang jelek, maka untungnya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya demikian terus sampai yaumil qiyamah. Meskipun dulunya adalah kecil, adalah muda, kemudian melebar, maka untuknya dosa semua orang tersebut. Awalnya cuma sendiri, kemudian melebar, maka semua dosa orang tersebut ditimpakan padanya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Maka termasuk sunnah sayyi'ah, seandainya ada seorang roh soli ahadin memberikan keringanan untuk seseorang untuk melakukan satu hal yang mubah, dan hal yang mubah ini jelas mengantarkan pada hal yang haram atau dekat dengan yang haram, lalu meluaslah, lalu banyaklah orang yang melakukan hal ini disebabkan fatwa orang ini. Maka untuk si mufti ini dosa orang tersebut dan dosa semua orang yang melakukannya ila yaumil qiyamah. Maka ini termasuk sunnah sayyi'ah. Orang memfatwakan bolehnya hal ini kepada satu orang, dan padahal ini adalah satu hal yang haram atau mendekati haram dan mengantarkan pada hal yang haram, untuk banyak orang pada mengikuti. Maka semua si orang yang pertama kali memberikan fatwa bolehnya tadi mendapatkan dosa semua orang yang melakukannya ila yaumil qiyamah. Memang kalau seandainya itu adalah murni mubah dan tidak bisa khawatirkan jadi dzari'ah dalam menuju hal yang haram, maka tidaklah mengapa seorang itu menjelaskannya kepada manusia, kepada masyarakat. Sebagaimana seandainya masyarakat mengira ini adalah haram padahal bukan haram, kemudian dijelaskan dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran, maka ini tidak mengapa, bahkan berpahala. Dan tidak dikhawatirkan punya dampak yang buruk, yaitu mengantarkan pada hal yang haram. Maka menjelaskan hal ini satu hal yang tidak mengapa. Akan tetapi jika satu hal yang mubah ini dikhawatirkan akibatnya, yaitu menyebabkan jalan yang haram, maka orang yang membolehkannya ini untuknya dosanya dan dosa semua orang yang melakukannya. Oleh karena itu, anak Adam yang pertama kali membunuh itu mendapat dosa semua orang yang melakukan perbuatan pembunuhan di layar itu dia. Karena dialah orang yang pertama kali mengajari bunuh orang. Maka sunnah dalam Islam kata beliau ada 3 macam, 1 sunnah sayyi'ah dan 2 sunnah hasanah. Dan sunnah hasanah kita ada 2 macam, sunnah hasanah kita ada 2, yaitu menghidupkan sunnah Nabi yang ditinggalkan atau orang yang pertama kali melakukan kebaikan dan diikuti oleh banyak orang. Dan hadis ini bukanlah dalil adanya bid'ah hasanah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan sunnah hasanah, Nabi tidak mengatakan bid'ah hasanah. Kemudian hadis ini tidak bisa jadi dalil untuk bid'ah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan hasanah. Bagaimana tadi disebutkan, fawaratun walaysa bihasanin. Nabi katakan sunnah hasanah, satu amal merintis amal yang hasanah yang baik. Dan dari mana orang itu tahu kalau masalah ibadah hal itu baik dan tidak? Masalah ibadah, tata cara sholat, tata cara berzikir, tata cara baca Quran, dari mana orang itu tahu hal yang baik? Bisakah dipikir sendiri ini? Tidak. Yang namanya hasanah dalam masalah ibadah itu jalannya cuma satu, yaitu syariah. Maka Nabi mengatakan hasanah. Kalau bid'ah maka tidak hasanah. Bid'ah dalam masalah ibadah maka itu tidak hasanah. Dan kalau dalam masalah muamalah, masalah teknologi, nah ini mungkin bisa jadi dari akal. Namun jika dalam masalah ibadah, maka hasanah itu cuma datang dari syariat. Maka gimana Nabi katakan hasanah? Ini untuk dalil bid'ah. Bid'ah tidak mungkin hasanah. Dan Nabi katakan fil Islam, yang merupakan bagian dari Islam. Sedangkan bid'ah itu kata Nabi laisa minhu, bukan bagian dari Islam. Dan bantahan yang lain kita katakan sebab wurudnya hadis ini ya tentang masalah sedekah. Jelas itu bukan bid'ah. Itu yang kita katakan sunnah hasanah. Itu beberapa bantahan untuk orang yang menggunakan hadis ini untuk membenarkan kebid'ahan. Kita katakan Nabi katakan fil Islam, Nabi katakan hasanah, maka bid'ah itu bukan fil Islam, namun laisa minhu, dan bid'ah itu bukan hasanah. Dan dalam masalah ibadah hasanah cuma bisa datang dari syariah. Dan sebabul wurudnya dalam masalah sedekah, dan jelas itu dan satu hal yang berdalil dan bukan amal yang tidak berdalil. Nikmatullah ala nabiyina Muhammad wa ala alihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tanya tentang faktor yang menyebabkan orang-orang Rafidah mencela para sahabat. Karena mereka benci kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka benci? Karena mereka beranggapan bahasanya para sahabat itu menzalimi Ali karena tidak memberikan hak Ali yaitu menjadi khalifah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini cuma adalah rekayasa mereka, jadi cuma peraturan mereka yang karena tidak ada wasiat khusus supaya Ali jadi khalifah, dan tidak ada yang namanya para sahabat menzalimi Ali dalam masalah khilaf. Bahkan Ali sudah ditawarkan untuk jadi khalifah untuk menggantikan Umar. Bahkan Ali sudah ditawari menjadi khalifah pengganti Umar, namun Ali menolaknya karena masih ada Utsman. Apa maksud hadis yang menerangkan bahwasanya Allah menjauhkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari telaga Al-Kautsar? Dalam satu hadis yang dijadikan oleh Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini jadi ini hujahnya Rafidah atau subhatnya Rafidah ketika nanti ketika di akhirat Nabi katakan Nabi lihat ada orang-orang yang beliau kenal sebagai sahabatnya, lalu mereka diusir dan dijauhkan dari al-haud, dari telaga. Maka Nabi mengatakan kepada Allah, ashabi, ashabi, mereka adalah sahabatku. Maka Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lantas dari ma'ah dasu ba'daka, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bilang sufkan sufkan, jika demikian celakalah mereka, celakalah mereka. Jadi atas subhat yang dipakai oleh orang-orang Rafidah untuk mencela para sahabat, bahkan untuk memfasikkan para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Yang benar maksud hadis ini berbicara tentang sebagian orang-orang yang Nabi kenal ketika Nabi hidup dan diketahui Nabi adalah orang Islam, namun setelah Nabi ingat banyak setelah orang setelah Nabi wafat banyak orang tumbuh utang Yawmurida. Setelah Nabi wafat itu disebut dengan Yawmurida, banyak orang murtad. Nah ada beberapa, maka Nabi lihat pada yawmil akhir, pada yawmil kiamah nanti Nabi lihat orang-orang yang sudah Nabi kenal dulu di dunia, dan Nabi kenal dia adalah Muslim. Dan orang ini setelah Nabi wafat kemudian murtad. Nah inilah orang yang Nabi katakan, inilah maka Nabi katakan ashabi ashabi. Kenapa ashabi ashabi? Karena Nabi tahu di dunia dia telah Islam, dia datang pada saya masuk Islam, mengatakan dirinya masuk Islam, dan Nabi tahu dia kenal mukanya, ini bulan-bulan ini dia datang pada Nabi dan mengatakan dia masuk Islam, dia masuk Islam. Namun setelah Nabi wafat, mereka ini murtad. Itu yang Nabi katakan. Maka Nabi katakan ashabi ashabi, mengingat dulu Nabi mengenalnya, dia adalah seperti orang Muslim dan berislam di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kata Allah, mereka kamu tidak tahu apa yang mereka ada, dan setelah itu mereka murtad. Itu makna hadis ini. Saya bingung kenapa Umar radhiyallahu anhu menghidupkan salat tarawih yang telah ditinggalkan Nabi karena beliau khawatir diwajibkan untuk umatnya, padahal sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang namanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak adalah tidak kemudian cuma dilihat semata-mata gelegernya saja. Ini Nabi meninggalkan salat tarawih berjamaah, ya sudah, berarti kita enggak salat tarawih berjamaah. Namun dilihat Nabi tidak salat tarawih berjamaah, kenapa? Nabi sudah jelaskan. Nabi sudah mudah penjelasan. Penjelasannya karena Nabi khawatir itu diwajibkan. Dan apakah ini ada kekhawatiran? Dengan ijma' sahabat tidak ada kekhawatiran. Oleh karena itu di masa Umar terjadi ijma' di antara para sahabat untuk menghidupkan hal ini. Ini tidaklah satu hal yang keliru. Dan mereka adalah orang yang paling paham tentang ajaran Nabi. Gimana kita katakan ajaran Nabi adalah tidak salat berjamaah, tidak salat tarawih berjamaah? Padahal para sahabat di masa Umar sepakat ini adalah satu hal yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka adalah orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang namanya petunjuk Nabi bukan hanya gelegernya saja. Oh, ini petunjuk Nabi. Apa maksudnya? Gimana mau menjelaskan? Bukan hanya semata-mata lihat yang nampak gitu saja. Namun ini juga dilihat keseluruhan. Jangan melihat dengan kacamata kuda. Ini cuma dilihat satu hal saja. Oh, ini Nabi secara dohir demikian itu demikian, dan untuk mata dari yang lain. Namun yang namanya ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya keseluruhan, keseluruhan antara makna, antara menggabungkan antara makna dan zahir. Cara memastikan bahasanya pemahaman kita terhadap Quran dan Sunnah itu sesuai dengan pemahaman sahabat. Apakah kita harus mencari asar sahabat ketika menafsirkan setiap ayat dan hadis? Perhatikan faedah dalam masalah ini. Faedah dalam masalah ini, jika ada satu dalil dari Quran dan Sunnah dan tidak ada dari sahabat, tidak ada dari salaf dan dari sahabat keterangan yang menyelisihi makna zahir dari ayat dan hadis ini, maka mereka bersepakat, berarti mereka ijma untuk bersepakat memahaminya sebagaimana makna zahirnya. Maka jika ada ayat Quran dan Sunnah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada satupun sahabat, tidak ada satupun salaf yang memberikan penjelasan yang menyelisih makna zahir, maka ini adalah ijma. Mereka ijma untuk punya satu pemahaman bahasanya maknanya dan sebagaimana makna zahir. Maka jika memang mereka memahami tidak dengan makna zahir, maka tentu ada penjelasan dari mereka bahasanya maknanya bukan makna demikian. Jika tidak ada penjelasan dari mereka, maka terhadap mereka ijma ini adalah makna zahirnya. Mereka ijma untuk memahaminya sebagaimana makna zahir. Ada yang membagi bid'ah menjadi bid'ah halal dan haram, makruh. Misalnya bid'ah Al-Quran yang disusun pada masa Al-Quran. Di sini pertanyaannya, misal bid'ah Al-Quran yang dibuat pada masa Khalifah Utsman. Al-Quran dibuat di masa Khalifah Utsman? Tidak dibuat, ya. Dibukukan di masa Utsman. Nanti kalau dibuat, pertama berarti Quran itu makhluk. Yang kedua, Al-Quran itu berada di masa Utsman. Apakah pembagian ini benar? Benar ada dasarnya. Pertama, ini sebenarnya berangkat dari sudut pandang yang berbeda tentang definisi bid'ah. Ini sudut pandang yang berbeda. Ada yang memberikan sudut pandang pengertian bahwasanya bid'ah itu adalah dengan melihat makna bahasanya, sehingga bid'ah itu secara istilah menurut mereka adalah semua yang tidak ada di masa Nabi. Ini ada yang sudut pandang, ada ulama yang sudut pandang tentang bid'ah itu semacam ini. Maka mereka melihat makna bahasa, melihat makna bahasa, sehingga bid'ah menurut mereka secara istilah adalah segala sesuatu yang tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika demikian, maka mereka membagi bid'ah kepada beberapa bagian. Dan ini adalah pendapat bagian ulama. Bid'ah yang berdalil, mereka katakan bid'ah itu adalah bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji ketika itu ada dasarnya. Dan jika tidak ada dasarnya, maka itu bid'ah yang tercela. Jadi antara ulama yang sudut pandangnya semacam ini adalah Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i demikian pula bagaimana dikutip oleh Ibn Rajab di Jami' Ulum Wal Hikam ketika menjelaskan hadis Irbad bin Sariyah. Kemudian ada Ibn Athir di An-Nihayah fi Fadhilatil Hadits. Beliau membagi bid'ah menjadi bid'ah bid'atul huda dan bid'ah dolar. Kalau Syafi'i membagi bid'ah menjadi bid'ah mahmuda dan bid'ah madmuma. Demikian juga Al-Ibn Abdul Salah menjadi bid'ah menjadi lima, bid'ah muharrama, makruha, mubaha dan bagaimana hukum yang lima. Jadi diikuti oleh muridnya Al-Qarafi Al-Maliki juga membagi bid'ah semacam itu. Ini kenapa? Bukannya mereka mengatakan bid'ah yang tidak ada dalilnya itu baik. Namun ini tidak bisa jadi dalil. Pembagian ulama ini tidaklah pada tempatnya jika jadi dalil pada bid'ah yang tidak ada dalilnya dan bid'ah yang baik. Karena mereka mengatakan apa? Jika bid'ah itu tidak ada dasarnya secara syar, maka itu bid'ah dolar, itu bid'ah madzmumah. Nah, orang sekarang kan curang. Orang sekarang itu curang. Mereka bagi bid'ah sebagaimana pembagiannya Imam Syafi'i, namun tidak sebagaimana maksudnya Imam Syafi'i. Mereka lihat gelugernya saja Imam Syafi'i. Oh, bid'ah itu ada mahmudah dan mahmumah. Itu yang diambil. Udah mereka maknai seenaknya. Tahlilat, oh itu mahmudah. Karena kita bisa makan-makan, baca Quran, makan-makan. Maka mahmudah. Sehingga semuanya mahmudah semua, tidak ada yang mahmumah. Coba orang yang mengatakan bid'ah itu ada yang terpuji dan tercela, coba terus sebutkan contoh bid'ah yang tercela. Tidak ada, semuanya baik semua. Maka mereka cuma melihat kalau taksimnya, kemudian tidak memperhatikan maksud dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau tidak ada dasarnya, maka ini bid'ah yang mahmumah. Kalau tidak ada dasarnya, yaitu di masa Nabi tidak ada, namun ada dasarnya, maka ini bid'ah mahmudah. Demikian juga pembagian Al-Ibn Abdul Salam, demikian juga pembagian Al-Qarafi dan Ibn Athir. Maka mereka membagi ini adalah karena berpikir tolak dari melihat apa pengertian bid'ah. Apakah melihat dengan makna bahasanya ataukah tidak. Nah, ulama-ulama yang lain melihat bahasanya bid'ah itu tidak melihat sudut, tidak melihat makna bahasanya. Maka tidak dikaitkan dengan makna bahasa. Akhirnya mereka tidak membaginya. Semua bid'ah itu sesat. Ditambah dengan hadis Nabi semua bid'ah itu sesat, itu landasan mereka untuk melihat bid'ah, mendefinisikan bid'ah secara istilah tanpa melihat maknanya secara bahasa. Dan kita katakan, maka melihat berdasarkan hadis Nabi semua bid'ah itu sesat, maka yang benar adalah sudut pandang ulama yang kedua ini. Di antaranya dari Syekhul Islam Taimiyah, Syatibi, dan para ulama yang lainnya. Namun menurut ulama yang membaginya menjadi beberapa bagian, katakan mereka perhatikan maksud mereka dengan baik. Jangan cuma diambil pembagiannya kemudian isinya diisi sendiri. Maka mengingat itu, kenapa kok ada pembagian, ada ulama yang membaginya menjadi beberapa bagian. Maka ini ada khilaf tentang masalah pendefinisian bid'ah secara istilah. Apakah melihat makna bahasa? Apakah tidak? Dan yang benar ada yang tidak melihat makna bahasa, melihat sabda Nabi, kula bid'atin dolala. Namun sekali lagi, pembagian ulama yang baginya itu sama sekali bukanlah alasan untuk orang yang mengatakan bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang baik untuk semua semua bid'ah-bid'ah dan ibadah-ibadah yang tidak ada dalilnya sebagaimana dilakukan oleh banyak orang sekarang. Abu Bakar dikatakan afdalul khalqi setelah Nabi Muhammad, apakah ini berarti Abu Bakar lebih afdal daripada para nabi-nabi yang lain? Jelas, ini adalah tidak demikian. Namun Abu Bakar adalah manusia yang paling afdal setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi yang lain. Manakah lebih utama generasi awal atau generasi akhir dari umat ini? Jelas lebih utama, lebih afdal generasi awal berdasarkan nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi katakan khairu hadil ummah, salah satu lafaz hadis khairu hadil ummah, sebaik-baik umat ini adalah qarni, adalah masa. Adapun hadis yang mengatakan bahwa orang yang hidup di akhir zaman maka untuknya pahala 50 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini sama sekali tidaklah menunjukkan bahwasanya orang di akhir zaman itu lebih afdal daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bisa berislam dan beramal kebaikan adalah karena jasa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua pahala kita sahabat mendapatkan bagiannya. Jika demikian, maka apakah amal kita lebih afdal daripada manusia? Tidak. Pahala kita dapat 50 kali sahabat itu juga berkat siapa? Karena kita tahu ini, kita akan membaca hadis dari Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah dapat. Dan kita amalkan. Maka kita dapat ketika hidup di masa yang kata Nabi ayam sabri, di masa-masa yang butuh kesabaran, masa-masa susah dalam berislam. Nabi katakan kalian dapat 50 pahala para sahabat. Dan ini kita bisa mengamalkannya karena jasa sahabat. Man jala ala khairin falahu mislajri fa'ili, siapa yang menunjukkan kebaikan maka untungnya pahala orang yang melakukannya. Kita dapat pahala 50 sahabat dan ini pahala ini pun diberikan juga untuk sahabat yang ada di kita. Cara berislam ini gimana bisa diambil disimpulkan dari hadis ini kemudian bagian akhir dari umat ini lebih baik daripada sahabat? Ya tak bisa. Kenapa yang kita dapatkan sahabat itu mendapatkannya? Dan kita berislam karena baca hadis ini dari sahabat, maka mereka mendapatkan pahala dari amal-amal yang kita kerjakan setelah baca hadis. Demikian Rasulullah ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Barakallahu alhamdulillahi rabbil alamin wa ana alhamdulillah. Syukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.